hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Asani, adab yang kedua. Ahmad, tafadhol. Jadi, am yasuna al ilma kama sonahu al ulama ussalafi. Enggak ada alnya. Ulama, ulama ussalafi. Iya, tadi antum al ulama. Oh iya. Ini yang kedua. Ayasuna al ilma kama sonahu ulama ussalaf. Apa maknanya? Hendaknya dia menjaga ilmu sebagaimana para ulama salaf dahulu menjaganya, menjaga ilmu tersebut. Ya, terus wa yakumu lahu bima ja'alahu Allah ta'ala lahu minal izzati wasyarafi fala yudilluhu bidhahabihi wa mashihi wa mashihi wa mashihi wa mashihi ila ghairi ahlihi min abna'id dunya min ghairi daruratin aw ja'a aw hajatin aw ila man yata'allamuhu minhu minhum wa in 'azima sya'nuhu 'azuma wa in 'azuma sya'nuhu fa'il wa kabira kabura kenapa itu Fa'ula. Ini wazan-wazan yang fi'il lazim. Fa'ula kasura. Terus qala az-Zuhri. Kabura apa? Qadruhu. Qadruhu tadi. Ya, terus qala az-Zuhri hawanu bil hawanun. Itu kan hawanun. Ya, qala az-Zuhri hawanun. Memangnya mau dibaca apa? Itu bukan wasfiyah. Apa? Alhamdulillah. Nah, aibnya? Tidak. Ada yang buka. Awanun bil ilmi an yahmilahu al alimu ila baitil muta'allimi. Wa haditsu salafi fi hadhihi an-naw'i katsiratun. Fi hadha an-naw'i katsiratun. Wa qad ahsana al-qa'ila wa waqad ahsana al-qa'ili wa huwa ahsana itu fi'il. Oh, af'ala yuf'ilu ahsana yusinu. Ayo ulang. Waqad ahsana al-qa'ilu wa huwa qadhi Abu Suja'in al-Jarjani. Al-Jurjani. Walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati. Muhjati. Terus li ahduma man laqitu lakin la'ukduma. Terus la'ukdama. A'asmur bihi gursan wa ajdi dillatan idan fattiba'u fattiba'ul jahli kodakana ahzama walau anna ahlal ilmi sonuhu sonuhu lau anna ahlal ilmi sonuhu sonahum walau adzumuhu iya La uzima. Ada cukup. Susah ya. Iya. Dah. Mana dari mana Ahmad? Yang kedua ada penuntut ilmu. Liyasuna al ilma kama sonahu ulama ussalaf. Dia mesti menjaga ilmunya sebagaimana dahulu para ulama salaf menjaga ilmu ini. Ya, ilmu ini dijaga. hasil dari ilmu dijaga, ilmu akan menjaga kita. Ini kata para ulama, al-farq bainal ilm wal-mal, beda antara ilmu dan harta. Kalau harta, kita yang jaga dia. Kita tabung, kita masukin rekening, ada yang taruh di atas, di dalam bantal. Ya, kalau ilmu, ilmu yang akan menjaganya. Dia mau berbuat haram, ingat ini dalil, gak boleh, gak jadi. Dia mau berbuat makruh, ini gak boleh, gak jadi. Sahih gak? Nah. Baik, yakumu lahu bima ja'alallahu lahu minal izzati wasyarafi. Maka dia yakumu, dia menjalankan, dia melaksanakan, mengamalkan dari ilmu tersebut. Ya, sesuai dengan apa yang Allah berikan, jadikan ilmu itu untuknya berupa kemuliaan, berupa izzah, ya. Izzah itu apa namanya? Kemuliaan, syaraf. Ini juga kemuliaan. Wala yudhilluhu bidahabihi. Dan janganlah, atau wala yudhilluhu bidahabihi. Dan janganlah yudhilluhu ya. Wala yudhilluhu. Janganlah dia menghinakan diri dia, ya, atau menghinakan ilmu tersebut. Bidahabihi, dengan dia berpergian. Wa masyihi, dengan dia berjalan. Ila ghairi ahlihi, dia pergi malah datang ke tempat orang yang bukan ahli ilmu. Ya. Min abna'i dunia, dari orang-orang abna'i dunia, anak-anak dunia, maksudnya dari orang-orang yang cinta dunia. Min ghairi daruratin au hajatin, tanpa ada darurat, tanpa ada kebutuhan. Nah, ini ya, penuntut ilmu, ahli ilmu gak sembarangan datang ke rumah orang, apalagi ke rumah penguasa sama ahlul mal. Ya, gak boleh sembarangan datang ke penguasa atau datang ke orang kaya. Kalau datang ke penguasa, nasihat, ada hajat. Datang ke orang kaya, ngasih nasihat, kalau ada hajat juga. Bahkan itu makruh, mesti ada hajat. Au ila man yata'allamuhu minhum wa in adhma sya'nu. Dan dia makruh datang ke orang yang belajar dari dirinya. Nah, ini peripat-peripat ini. Ilmu, ya, ilmu itu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Bukan ilmu itu yang datang. Ini enggak boleh nih. Ini menghinakan ilmu kalau dia datang ila man yata'allamuhu, kepada orang yang belajar ilmu tadi. Minhu, dari diri dia, dari ahli ilmu. Ya, minhum, dari kalangan mereka. Wa in adhama sya'nuhu, walaupun tinggi sekali kedudukan orang tersebut. Enggak bisa. Orang kaya itu enggak bisa beli ilmu. Enggak bisa beli dakwah. Ya. Mau beli pakai apa mereka? Mereka tetap jahil. Kalau mereka mau alim, mau pinter, belajar, langkahin kakinya. Wa kabura qadruhu, walaupun besar kedudukan, ya, kedudukan dia. Walaupun besar sekali kedudukan dia. Enggak boleh antum kalau udah belajar sini bisa, jangan mau sembarangan nerima peripat-peripat datang ke rumah aneh. Enak aja. Berarti antum dikalahin sama duit. Anak gaji deh, sejam, sejuta. Ilmu itu enggak bisa dibandingin sama harta. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'dilu syai'. Ilmu itu enggak ada tandingannya. Jadi hina, ah, ana mau ngajarin antum, ana yang datang. Ana gaji 1 juta. Oh, rendah sekali ilmu ini cuma 1 juta. Enggak boleh begitu. Enggak ada kayak gitu. Antum yang datang sini. Belajar ke rumah ana. Rumah ana reot tapi. Ke masjid ana, sumpek kan. Mesti begitu. Ya, selama enggak antum. Dahulu begitu. Para ulama, ya, didatangi oleh raja-raja. Raja-raja antri ketika di musim haji. Antri sama orang-orang yang minta fatwa. Raja-raja menghinakan dirinya di hadapan ahli ilmu. Bukan ahli ilmu yang menghinakan diri dia di depan orang kaya. Mau ngapain? Biar dapat proposal, tebus. Ya boleh. Ya. Qala Zuhri. Zuhri menyatakannya. Hawanun Ini termasuk penghinaan bil ilmi terhadap ilmu. Ayah milahu al alimu ila baitil muta'alimi. Seorang alim yang berilmu ternyata membawa ilmu ke orang, ke rumah orang yang belajar atau peribad. Tidak boleh. Kecuali ada hajat di situ. Orang yang peribad kakinya buntung, enggak bisa pergi, apa? Enggak ada tuh, ya peribad-peribadnya. Ya. Kecuali dibutuhkan sekali, nanti beliau akan disebutkan. Masya Allah, ini perkataan Az-Zuhri ini ya sedikit sekali terdengar di telinga penuntut ilmu. Ini harusnya seperti ini diamalin. Ini termasuk hawanun, penghinaan terhadap ilmu. Ya, termasuk penghinaan terhadap ilmu. Seorang yang punya ilmu bawa ilmu ke rumah orang yang belajar. Wa in adu masya'nu wa kaburu qadruhu, tadi kan gitu. Sekarang kita gak punya adab. Kita punya ilmu, kita datang ke rumah dia. Ilmu itu yukta, didatangi. Wala yakti, sekarang terbalik. Ilmu yakti. Ilmu datang. Wa talib yukta. Talib lah yang didatangi. Allah. Gitu. Nanti kalau udah bantu bisa, gak ada tuh peripat-peripat kayak gitu. Kalau mau, kumpulin orang, ntar saya ngajar di musholah situ, ngajar apa, jilmiah, sorob, antum semua datang. Antum semua duduk di bawah, bikinin kursi ana di atas. Hak ada. Gitu. Ya. Kalau antum datang ke rumahnya, ya, udah ciut dulu aja nih. Ya, amat. Ciut nyali gak? Ngajarin orang di rumahnya, ciut nyali gak? Mau ngedor, enggak enak di rumahnya, gitu. Salah tuh, kemana antum? Salah tuh, gimana orang di rumah dia? Baca kitab, salah ulang karir. Jadi enggak punya wibawa, hilang wibawa pembawa ilmu. Kayak putri malu kesakitan itu. Enggak ada wibawanya udah, enggak ada wibawanya. Dan ketinggian ilmu kalah. Apalagi kalau dia datangin orang kaya. Dengan gemerlap rumah murid yang dia datangin. Oh, langsung kebayang. Wah. Itu ya. Ya baru kalau itu. Di samping. Ya kalau kita datang ke rumah orang-orang yang konglomerat. Itu akan membuat jiwa gak bersyukur. Lupa atas nikmat Allah. Gitu. Unzur ilaman asfal minkum wala tanzur ilaman fawqakum. Wal wa ahadits salafi fi hadzal naw' katsiratun. Nah, hadis-hadis para salaf. Perkataan-perkataan para salaf, ahadits di sini maksudnya perkataan para salaf. Ya, terkait jenis ini sangatlah banyak. Wa qad ahsana al-qa'il wa huwa al-qadi Abu Syuja'in al-Jurjani. Sungguh telah bagus orang yang orang yang berujar, sang pengucap, ialah Qadi Abu Syuja' al-Jurjani. Ya, nama beliau di footnote ada Al-Qadi al-Lama Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz al-Jurjani. Nah, kata Al-Imam Asy-Syirazi fi Tabaqat al-Fuqaha. Ini masih ingat gak Imam Asy-Syirazi? Al-Imam al-Lama, imam dalam mazhab Syafi'i, imam dalam fikih yang saya pernah ceritakan. Fakir, gak pernah haji, gak pernah umroh. Padahal kitab fikihnya bicara haji umroh. Gimana mau haji umroh? Baju aja cuma satu. Pagi pakai, siang pakai, ngajar. Malam cuci jemur. Besok subuh pakai lagi. Itulah. Pakai ya. Saya pernah cerita belum? Ada ulama lagi. Yang dia ditawarin makanan sama orang-orang kaya, sama raja gak mau. Padahal orang-orang tahu dia miskin. Dan dia sibuk sama ngajar. Nafkahnya gimana? Dia ke tempat-tempat tong sampah nyari bekas-bekas makanan. Nyari semangka-semangka yang dipotong. Nah itu makanan dia. Ngenes. Ngenes gak? Ngenes di mata kita. Di mata dia kemuliaan. Enggak nadahin tangan ke orang lain. Di mata kita ngenes. Ya Allah. Ulama. Ulama ya. ulama. Kalau sekarang, aduh, baru ustaz itu aja. Baru antum merasa ustaz, kajian minta dijemput. Minta diantar. Minta dijamu. Ini ulama dulu. Ngenes ya? Enggak. Kan dibayar. Di samping, kalau mau dibayar, boleh diambil. Tapi terdahulu itu mereka biasa nggak dibayar. Ya, mereka biasa nggak dibayar. Kalau mau hukum ngajar dibayar, boleh. Ya, antum ngasih amplop ke ustaz, ustaznya ngambil. Antum jangan bilang, kok gitu. Ya nggak, boleh. Secara pikir, boleh. Tapi dahulu itu biasa mereka gitu. Ya. Baik. Qala. Walam, ini syairnya rada susah ini. Walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati la akhdima man laqaitu walakin la ukhdama. Lam abtadil, aku belum mengerahkan. Apa fa'ilnya muhjati? Muhjati maksudnya jiwaku, hatiku. Muhjati jiwaku, lam abtadil, aku belum mengerahkan untuk berkhidmat kepada ilmu segenap jiwaku. Masya Allah. Ya. Kalau aku benar-benar mengerahkan segenap ilmu dengan segenap jiwaku, la akhdima man laqaitu. Tentu aku akan berkhidmat, mengabdi. Man laqaitu, siapa saja yang aku temui. Lakin la ukhdama. Ya, akan tetapi kalau demikian, akan tetapi itulah ukhdama. Akan berarti sebagai sebuah kejayaan. Ashqabihi gorsan wa ajnihi dillatan. Apakah aku akan celaka? Bihi. Dengannya. Gorsan ini menanam. Dengan menanam. Wa ajnihi. Dan aku memanennya. Dillatan. Ternyata itu termasuk sebuah perendahan. Ya. Ini maksudnya apa ini ya? Antum menanam, tapi antum memanen. Ini termasuk perendahan. Kalau antum menanam padi, antum panen, itu adalah hal wajar. Jadi maksudnya, antum ngasih ke orang ilmu, kemudian antum minta kepada mereka apa segala macam. Ini zillatan. Idan, kalau begitu, fattiba'ul jahli qad kana ahzama. Kalau begitu mengikuti orang bodoh, itu adalah ahzama. Ya. Berarti sebagai sebuah kejayaan. Ya. Jadi saya ulangi, lam abtadil fi khidmatil ilmi muhtaji. Saya belum mengerahkan ya, segenap jiwa saya dalam berkhidmat, mengabdi pada ilmu. La akhdima man laqaitu. Tentulah saya benar-benar akan mengabdi kepada siapa saja yang orang yang aku jumpai. Lakin la ukhdama. Akan tetapi aku berkhidmat. Asqa, apakah aku akan binasa, celaka, sengsara? Bihi dengannya, gorsan aku menanam, wajnihi dillatan. Kemudian aku panen, aku tuai, itu ada sebuah kerendahan. Kalau begitu, ya, fatibaul jahlika naqad ahzama. Kalau begitu, maka mengikuti orang bodoh itu adalah sebagai sebuah kebahagiaan, kesuksesan. Walau anna ahlal ilmi sonuhu, sonahum. Seandainya orang yang memiliki ilmu menjaganya, menjaga ilmu, sonahum. Maka ilmu akan menjaga dia. Seandainya orang yang mempunyai ilmu, menjaga ilmu, maka gantian, ilmu yang akan menjaganya. Ini kenapa orang yang punya ilmu kok gak dijaga sama ilmu, nabrak apa yang dia hafal berupa dalil. Kenapa? Karena dia gak jaga ilmu. Akhirnya ilmu gak mau jaga dia. Sehingga terjatuhlah dia ke dalam hal-hal yang dilarang. Bahkan pada perkara yang mungkar. Bahkan menampakkan diri melawan ilmu di hadapan manusia. Ya, kan banyak tuh yang doktor, profesor, ternyata melawan ilmu. Bilanglah jenggot, goblok. Bilanglah ini dan itu mengerikan. Kalau ditanya itu orang apa? Akademisi. Orang pondok lanjut akademisi. ya, nggak main-main lagi belajarnya di tempat-tempat yang sulit untuk dimasuki. Semisal Ummul Qura, ini susah. Ya, orang Indonesia sedikit sekali kuliah di situ. Karena susah. Ternyata ilmu gak jaga dia. Kenapa ilmu gak jaga dia? Karena dia gak jaga ilmu. Ya, ilmu gak jaga. Ini contoh kasus. Contoh. Ya, kita hukumi yang zahir. Semoga Allah beri hidayah pada kita dan dia. Nah. Walau adzamuhu fin nufusi la'udzima. Seandainya mereka ahli ilmu mengagungkannya, mengagungkan ilmu itu di dada-dada mereka, la'udzima, maka tentulah dia pun akan diagungkan oleh ilmu. Ya, ilmu itu disuruh. Maka bentuk pengagungan ilmu, yang ini poin kedua. Ya, jangan gampang-gampang datang ke penguasa, kecuali kasih nasihat. Jangan gampang-gampang datang ke orang kaya. Ya, ngapain datang ke rumah orang kaya minta proposal? Ini kan sering gitu. Itu dihindari. Kalau antum jadi dai jangan gampang-gampang kayak begitu. Mau bikin pondok, antum enggak punya uang, ya udah enggak usah bikin pondok. Memangnya wajib bikin pondok? Iya enggak? Antum enggak punya uang, ya udah enggak bikin pondok. Ngapain? Ya sudah. Enggak usah gampang-gampang minta kedatang ke rumah orang kaya. Mampunya cuma ngajar TPA anak-anak di musala, ya udah itu yang dilakukan. Bisa dipahami enggak? Kalau orang mau ngasih, terima. Enggak ngasih, ya udah. Enggak usah antum ya, minta-minta. Kecuali memang misalkan, ya, antum menawarkan, ada yang mau bantu, silakan. Secara umum, gitu. Jangan antum datang person atu-atu. Itu menghinakan ilmu ini. Ya. Nah, apa? Kalau ada hajat nggak masalah. Ada hajat, ya. Semisal datangin masih mau ngajarin ilmu yang jarang dipelajari di sini, jarang yang bisa ngajarin, nggak apa-apa. Tapi kalau di situ udah ada nggak usah. Kecuali ada hajat lagi, misalnya menarik orang-orang awam yang akan tertarik kalau ada tokoh yang datang. Boleh, tidak masalah. Ya, tapi jangan dibiasain. Nanti orang kampung maunya ngajinya main tenar-tenar aja. Ya. Padahal kajian yang membentuk karakter itu bukan seperti itu, tapi yang rutin. Apa, Ahmad? Ahlul ilmu itu masuk udah ulama. Jama. Ya harus transparan. Harus transparan. Transparan apa segala macam. Makanya kalau mau bikin yayasan, ya harus orang-orang yang ikhlas lah. Jangan cari duit. Gitu. Yayasan itu bukan tempat cari duit, bahkan tempat keluar duit. Jangan salah pahami. Ya, antum mau keluar uang di situ, bukan cari uang di situ. Kalau antum mau gaji orang, ya orangnya keluarin dulu dari yayasan. Jangan jadi anggota yayasan. Nah, berikutnya lanjut. Nah, Mas Bowo. Badlihi terus hasunat yuhmalu minal masjid dan amal mahalli rafi'i. Terus. Nah, masya Allah. Ya, fa'in da'at hajatun. Nah, kalau ada hajat yang da'at yang mendorong dia, ya ila dalik untuk melakukan hal tersebut, yaitu datang ke rumah orang yang mau belajar, au daruratun atau karena darurat, au iqtadathu maslahatun atau karena ada maslahat yang menunjukkan hal tersebut, maslahat diniyah, maslahat agama, bukan maslahat diri dia, ya. Jangan sampai ini orang banyak bersembunyi di balik maslahat. Maslahat agama, bukan maslahat diri dia. Ini timbang maslahat-maslahat siapa? Maslahat agama yang rajihah, yang lebih kuat dibandingkan, ya, kalau dibandingkan dengan dalil yang mudaratnya ala mafsadati badlihi, kalau dibanding dengan mafsadat kerusakan, kalau ya datang ya ke orang murid tadi, orang kaya ya, raja, terus kemudian lagi hasunat fihi niyatun sholihatun, ini pada perbuatan dia tadi, dia datang ke murid, dia datang ke rumah orang, itu niatnya itu sholihah, niat itu mesti sholih, niatnya itu mesti baik. Maka fala ba'sa bihi insyaallah ta'ala. Maka enggak apa-apa. Insyaallah. Wa ala hadza qala, berdasarkan hal ini yuhmalu ala ma ja'a min ba'di a'immati salafi. Maka dibawalah kepada hal ini, dibawa kepada apa yang terdapat keterangan dari sebagian ulama salaf, para imam-imam salaf, yaitu minal masyi ilal muluk. Itu berupa pergi, masyi itu kan jalannya, berupa berpergian datang ke rumah raja-raja, wa ulatil amr dan para pemimpin. Ya, misal Az-Zuhri, ya, Syafi'i dan selain keduanya, ya, itulah ala annahum qasadu bidzalika fudulal aghradi ad-dunyawiyyah. Bukan maksudnya mereka menginginkan menunjukkan dari perbuatan tersebut untuk ya berniat menambah-nambah ya tujuan-tujuan dunia, mau cari harta, mau minta ini itu, tidak. Ya. Tapi ada maslahat, nasihatin pemimpin. Wakadzalika, demikian pula idza kana al-ma'tiyu, ini isim maf'ul, demikian pula apabila orang yang didatangi itu minal ilmi waz-zuhdi, ternyata dia punya ilmu, dia orang yang zuhud, ya fi manzilatil 'aliyah, pada posisi yang tinggi, wal mahalli rafi', dia memiliki kedudukan yang terhormat, ya yang tinggi, bala ba'sa bi taraddudi ilaih, ya dia memiliki kedudukan sebagai ahli ilmu, ya sebagai mufti, kedudukan dia terhormat, maka enggak apa-apa kita taraddud mondar-mandir datang ilaih kepadanya li ifadatihi, ya untuk mengambil faedah. Faqad kana Sufyan ats-Tsauri yamshi ila Ibrahim ibni Adhama. Sufyan ats-Tsauri dahulu ya, beliau pergi datang ke rumah Ibrahim bin Adhan wa yufiduhu, sehingga Ibrahim bin Adhan memberikan faedah kepada Sufyan ats-Tsauri. Enggak apa-apa kita datang ke rumah, ya kalau sekarang ustaz, ke rumah thalabul ilmi minta faedah. Ya, wa kana Abu Ubaid yamsi ila Ali bin Madini. Tuh lihat, yang didatangin Ali bin Madini. Abu Ubaid datang ke rumah Ali bin Madini, yusmi'u gharibal hadis. Kemudian memperdengarkan hadis-hadis yang gharib. Masyaallah. Azan ya. Habis zuhur lanjut bentar ya, baru satu ini. Yang berikutnya habis zuhur berarti di masjid aja. Subhanallah wa bihamdik, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Lanjut. As-salisa. Ya. Tafadhal dibaca sini. Nizam. Wa taqalluli ma'tuf ka zuhdi. Wa taqalluli min Al-Mu'tadili, naam. Bikhissatiha. Abu, bisa ngaren itu kipas angin dulu. Wa fitnatiha. Wa sur'ati zawalihi zawaliha. Wa kasrati ta'abiha wa nasabiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iltifati. Bihumumiha. Terus. Sulifa ila zuhari. Terus. Falaita syi'ri. Man ahakku. Yabna. Isaru Khazafi Khazafun Panenam. Nah, ini yang ketiga. Ayatakhallaqa bizuhdi fid dunya wa taqalluli minha biqadri al-imkan alladhi la yadurru bi nafsihi aw bi iyalihi. Yaitu dia mesti yatakhallaq, berakhlak, berperilaku dengan zuhud di dunia ini. Wa taqallul, dan dia mesti bersikap sederhana minha dari kehidupan dunia ini, itu biqadril imkan, ya, ya sebisa mungkin. Alladzi la yadurru bi nafsihi aw bi ahlihi, dari yang tidak memudaratkan dirinya maupun keluarganya. Fa inna ma yahtaju ilaihi lidzalika 'ala al-wajhil mu'tadili min al-qana'ah laisa yu'addu minat dunia. Karena sesungguhnya yang ia butuhkan dari kehidupan dunia tadi adalah ala wajil mu'tadil. Ala wajil mu'tadil, nah, ini terjemah bebasnya, ya sewajarnya. Yang sewajarnya aja lah. Ya, minal khona'ah, nanti dia bisa berupa qanaah, ya, laisa yu'addu minad dunya, ya, maka tidaklah dia kalau begini dianggap sebagai orang yang minad dunya, yu'addu dianggap sebagai orang yang sangat terobsesi dengan dunia. Aqallu darajatil alimi, dan derajat orang yang berilmu yang paling rendahnya itu apa? Paling rendah derajat orang yang berilmu adalah ayyastaghdhira at-ta'alluqa bidunya. Yaitu dia membenci bergantung kepada dunia. Ini derajat terendah orang yang berilmu. Li'annahu a'lamun nasi bikhissatiha. Kenapa demikian? Karena orang yang berilmu itu adalah orang yang paling tahu, ya, bikhissatiha, tentang rendahnya dunia. Wa fitnatiha, fitnahnya dunia. Wa sur'ati zawaliha, cepat hancurnya dunia. wa kasrati ta'abiha, dan sangat lelahnya. Wa nasabiha, sama lelahnya, letihnya itu mencarinya. Fahuwa ahakku bi adamil iltifati ilaiha. Maka kalau begitu ahli ilmu, dialah orang yang paling berhak, yang paling lebih dahulu untuk tidak menoleh kepada dunia. Wal istighali bi humumiha, dan tidak tersibukkan dengan gelisah memikirkan dunia. Dengan humum, dengan gelisah. Ya, Anis Syafi'i radhiyallahu anhu. Dari Syafi'i radhiyallahu anhu, dia menyatakan, "Lau awsa ilal aqalin nasi." Seandainya ada orang yang berwasiat kepada orang yang paling berakal, "Surifa ila zuhadi." Maka tentulah wasiat tersebut akan dipalingkan kepada ahli zuhud, orang yang ahli-ahli zuhud. Ya, falaita syi'ri. Falaita syi'ri ini terjemahannya apa ya? Duhai kiranya, itulah. Ya. Duhai kiranya. Ya. Man ahaqqu minal ulama bi ziyadatil aqli wa kamali. Maka siapakah yang paling ya berhak dari kalangan ulama ini yang bertambah akal dan kesempurnaannya? Maka ulama lah. Yahya bin Mu'ad menyatakan, "Lau kanat ad-dunya tibran yafna." Seandainya dunia itu adalah tiber. Tiber itu emas. Seandainya dunia itu adalah emas, tapi dia yafna, dia fana, akan hilang, hancur, binasa. Wal akhiratu khazafan, seandainya ya akhirat itu adalah khazaf, berupa tanah ya, yang yabqa, yang kekal. Lakana yanbaghi lil akhir isarul khazaf albaqi ala tibr alfan. Maka orang yang berakal pastilah, setiap orang yang berakal pastilah dia akan isar, mengutamakan, lebih mendahulukan al-khazab al-baqi, tanah yang abadi, daripada emas yang fana. Ya enggak? Ini kan kalau dikatakan emas itu adalah dunia, ya tanah itu adalah akhirat. Wa kaifa wa dunya khazabun fanin wal akhiratu tibrun baqin. Nah, gimana sekarang? Kalau dunia itulah ternyata dunia yang dia adalah tanah, dan dia akan fana lagi. Sedangkan akhirat emas, dia akan baqin, kekal lagi. Malah kita mendahulukan dunia. Nah, ini ya, orang yang berilmu, yang belajar, dia harus tahu ya skala prioritas dari motivasi dia, dari gaya hidup dia. Yang keempat, Iqbal. Anja'lihi sulaman. Syuhratin. Khalqa, bukan wadat, wadittu. Khalqa, ta'allamu. Alla an la yunsaba. Ala an la yunsaba. عن الطمع في رزق من طلبته بمال او خدمه او غيرهما بسبب بسبب اشتغالهم عليه تربدهم اليه Kana Mansur la yasta'inu bi ahadin. Kana Mansurun la yasta'inu bi ahadin yaqtaridu ilayhi bi hajati. Wa qala Sufyan bin Uyainah kuntu qad aw qad utitu fahmal Qur'an falamma qabaltu qabiltu surata min abi Ja'far Ja'far Sulib Uhu Panas Abu Bakar Ta'ala Ta'ala Masa Mahat Musa Musa Mihah atau Musa Maha. Hai. Yang berikutnya penuntut ilmu dia ayunazziha ilmuhu ayunazziha ilmuhu ayunazzihu ilmuhu nazzaha yunazzihu ayunazziha ilmuhu anja'lihi sulaman ويتوصل به إلى الأعراض الدنيا yang keempat ilmu dia itu harusnya ya menjaga dia ya melindungi dia memberikan kesucian bagi dia anja'lihi dari sikap dia menjadikan ilmu tadi sulaman sebagai tangga yutawassalu bihi ilal a'radid dunya sehingga digapailah dengan tangga-tangga tersebut a'rad segala macam tujuan-tujuan dunia semisal mejahin ya keduduk apa namanya kedudukan malin harta sum'atin ingin didengar syuhratin ketenaran khidmatin ingin dilayani au taqaddumin atau ingin merasa lebih unggul ala aqranihi daripada teman-teman sejawatnya. Imam Syafi'i dahulu mengatakan wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma ala an la yunsaba ilayya harfun wahidun harfun minhu. Kata Imam Syafi'i wadittu saya sungguh sangat berkeinginan kuat bahwa makhluk manusia yang mereka ta'allamu mempelajari hadal ilma ilmu agama ini mereka alla yunsaba ilayya ilayya harfun wahidun. Saya sangat berharap mereka tidak menisbatkan satu huruf pun kepada diriku. Masya Allah. Ini benar-benar tawaduknya Syafi'i ya. Ilmunya dari Syafi'i, tapi Imam Syafi'i enggak suka kalau ilmu tersebut dinisbatkan dari beliau. Wakadzalika yunazzihuhu anit tam'i. Demikian pula ilmu itu harusnya mensucikan dia, menjaga dia dari sifat tamak. Fi rifqin min talabatihi. Yaitu dengan meminta adanya sikap rifq, kelembutan, kebaikan dari para muridnya kepada dia berupa harta, khidmat, pelayanan, awgairihima atau yang lainnya. Bisa bimistiqali, bimabastiqalihim alaih. Karena kesibukan mereka atasnya. Wataraddudihim ilai kesibukan para muridnya kepada dia dan juga karena taraddudihim taraddada ya taraddadu ilaihim ya itu karena mereka sering bolak-balik datang kepadanya. Dahulu Mansur tidaklah la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilaihi fi hajatin. Dahulu Mansur tidak minta tolong kepada siapapun. Ya, kepada orang-orang yang ikhtalifu ilahi fi hajatin yang ikhtalafa ikhtalifu kalau mutaadi dengan huruf ilah itu maknanya taraddud. Ya. Mansur dahulu tidak minta tolong kepada orang-orang yang bolak-balik datang kepadanya. Masya Allah. Sufyan menyatakan, saya dahulu punya diberikan harta oleh Allah berupa pemahaman Quran. Harta yang berharga sekali. Kuntu qad utitu fahmal Quran. Ini enggak ada bandingnya ini. Saya dahulu diberikan pemahaman Al-Quran. Falamma qabiltu as-surah, tapi tatkala saya menerima surah hadiah min Abi Ja'far, dari Abu Ja'far, sulit tuhu, maka akhirnya dikurangi dariku pemahaman Al-Quran tersebut. Ya, kita mohon pada Allah al-musahana, yaitu pengampunan. Ya cukup ya, udah mulai ngantuk ini. Pas. Ampunan, pemaafan. Hah? Maf'ul bih. Maf'ul sani. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.